Dan kita di dalam pembelajaran sirah telah menerangkan sedikit sebanyak tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Madinah, dan di antara mereka atau kebanyakan daripada mereka merupakan orang-orang yang miskin, dan mereka menetap di sebuah tempat di belakang masjid yang dinamakan Sofah, dan mereka dipanggilkan Ahlu Sofah atau penghuni Sofah. Dan telah diterangkan tentang kehidupan mereka sikit sebanyak, dan juga beberapa nama yang dinukilkan daripada ulama. Maka telah kita terangkan bahawa kebanyakan mereka, kalau bukan semua mereka, merupakan golongan orang muhajirin yang hijrah daripada Mekah ke Madinah yang tidak ada tempat tinggal. Tetapi terdapat juga beberapa nama daripada golongan orang-orang Ansar, iaitu orang Ahlu Madinah sendiri, kerana mungkin sebab tertentu, mungkin mereka juga miskin ataupun sebaliknya mereka suka duduk di sana. Tapi itu bukan banyak. Dan telah kita boleh rumuskan bahawa keadaanlah yang mengakibatkan ataupun membuat mereka duduk di sana. Itu bukan tempat yang permanen untuk mereka. Tidak ada apa-apa fadilatnya di tempat itu, yakni di sofa tersebut secara khusus. Tetapi ia adalah tempat sementara, sementara mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih sempurna. Sebab itu kita tidak dengar ada lagi Ahlu Sofa setelah beberapa lama lepas itu. Kemudian kita sambung pembahasan tersebut, iaitu muka surat 276. Bukan, eh? Kita dah selesai bab Sofa, eh? Tentang Dustur Madinah. 272. Makanan mereka. Makanan. Okey, makanan mereka. Dalam kitab mengatakan makanan yang mereka makan ialah kurma, yang ini yang sering mereka makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari membagikan satu mud kurma masing-masing untuk dua orang. Jadi satu mud itu adalah sebesar dua tapak tangan. Jadi satu mud itu untuk dua orang. Ada di antara mereka yang mengeluh perutnya seperti terbakar kerana terus-menerus memakan kurma. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyediakan makanan lainnya. Oleh kerana itu beliau hanya meminta mereka untuk bersabar dan memakan makanan apa yang adanya. Baik, jadi tidak ada kita katakan menu selain kurma. Kurmalah yang terdapat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terlihat yang memberikan mereka makan. Sebab apabila ada orang yang memberi sedekah, mereka akan berikan kepada Nabi SAW, tapi Nabi SAW tak boleh menerima sedekah. Jadi Nabi SAW agih-agihkan kepada fuqara, apa ni, orang-orang Sofah ni. Dan kita kalau ingat lagi bahawa ketua golongan Sofah siapa dia? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dia lah yang akan memberikan atau memanggil mereka untuk makan. Nabi SAW sering mengundang mereka makan di rumahnya, meskipun beliau tidak boleh menyuguhkan kepada mereka jenis makanan yang enak-enak. Lantaran beliau sendiri juga tidak mempunyai cukup wang. Kehidupan keluarga beliau juga sangat pas-pasan. Sekali tempoh beliau memberi mereka minuman susu atau makanan-makanan yang agak lazat, seperti daging yang digiling atau kurma yang dimasak, keju atau kurma panggang atau roti yang diremuk dan direndam dalam kuah dan sebagainya. Jika tidak boleh menyuguhkan makan makanan yang enak, Nabi SAW meminta maaf kepada mereka. Pada suatu hari ketika boleh menyuguhi mereka satu piring jewawut yang sudah dimasak, beliau bersabda, syarat apa? Nampak? Sofatun fiha soli min syair. Itu satu makanan, ada tepung, ada apa semua. Jadi yang dimasak, beliau bersabda, demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh sore ini di dalam keluarga Muhammad sudah tidak ada sedikit pun makanan seperti yang kalian lihat itu. Dia menunjukkan bahawa itu je lah yang ada, yang tinggal. Mereka baru boleh menikmati makanan yang enak jika sedang bertamu ke rumah salah seorang sahabat yang kaya, dan itu sering mereka lakukan. Mereka juga sering tidak makan sehingga terjatuh saat sedang solat kerana menahan rasa lapar. Jadi ini gambaran tentang sedikitnya makanan yang mereka dapat. Begitu sedikit sehingga kan tak dapat nak diri untuk solat sampai jatuh pingsan. Mereka juga sering tidak makan sehingga jatuh ketika sedang solat kerana menahan rasa lapar. Tidak heran jika pernah seorang dusun menyebut mereka orang-orang yang gila, maksudnya hoyong hayam, sampai terbaring dan sebagainya. Jadi itu orang-orang Badui tak kenal mereka, ingatkan mereka gila. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah terjatuh di antara mimbar dan mimbar masjid dan kamar Aisyah kerana tidak kuat menahan rasa lapar. Ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dah lama dia tak makan sampai dia terjatuh. Jatuh pingsan. Kendati pun kekurangan makanan tidak lantas membuat mereka berbuat jahat untuk mendapatkan makanan. Mereka tetap setia menjaga hak-hak serta adab-adab bersaudara. Seperti yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an, jika mereka sedang bersama-sama makan kurma, lalu ada salah seorang mereka yang nampak makan dengan serakah, mereka tidak segan-segan menegurnya. Makan dengan pelahap, mereka tidak segan-segan menegurnya. Jadi walaupun miskin, mereka tetap ada adab. Mereka menerima dengan senang hati makanan dan pakaian apa adanya. Mereka tetap menjaga jiwa yang bersih agar boleh beribadah, menuntut ilmu dan berjihad dengan ikhlas. Sungguh mereka adalah contoh orang-orang yang zuhud dan tidak terpengaruh oleh kekurangan-kekurangan. Dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhadap para penghuni Shoffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menaruh perhatian kepada para penghuni Shoffah. Beliau sering mengunjungi mereka dan juga memperhatikan keadaan mereka. Bahkan jika ada di antara mereka yang sakit, beliau menjenguknya. Selain itu juga, beliau sering berkumpul dengan mereka untuk memberi petunjuk, saran dan nasihat. Beliau biasa bercerita kepada mereka, beliau mengajak mereka agar rajin membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah dan mengingat akhirat. Dan beliau juga sering memperingatkan mereka supaya jangan serakah terhadap dunia. Ini terdapat dalam beberapa riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Apabila ada yang memberi sedekah, beliau mengirimkannya kepada mereka tanpa ikut menikmatinya barang sedikit pun. Rasulullah SAW tak makan daripada barang tersebut. Dan beliau ikut menikmati. Dan apabila ada yang memberi hadiah, beliau juga mengirimkannya kepada mereka dan beliau menikmatinya bersama-sama mereka. Jadi kalau sedekah, Nabi SAW tak makan sama. Tapi kalau hadiah untuk Nabi SAW, Nabi tak makan seorang. Tapi Nabi SAW kadang-kadang kongsi kepada bersama, berikan kepada yang lain dan turut serta makan bersama-sama mereka. Baik, jadi itu sebab keistimewaan dan kekhususan Rasulullah SAW. Dia tidak boleh memakan daripada wang sedekah. Nabi SAW telah terangkan sebab dia adalah ausakhun nas, iaitu kotoran-kotoran daripada harta benda manusia. Jadi itu untuk mencuci dan membersihkan harta manusia. Jadi bila dia keluar, untuk Rasulullah SAW dia dah dianggap sebagai apa? Kotor-kotoran. Tapi kalau hadiah, dia adalah kebaikan-kebaikan harta lah. Sebab apa? Dia keluar daripada yang baik, daripada harta orang berikan kepadanya, dia ambil. Baik. Nabi SAW sering mengundang mereka untuk diajak makan bersama di salah satu kamar isteri beliau. Kamar maksud kat sini adalah rumah salah satu daripada isteri beliau. Tapi dinamakan kamar hujurat sebab besarnya macam apa? Macam satu bilik aja. Itulah rumah Rasulullah SAW dan isteri-isterinya. Beliau sama sekali tidak pernah melupakan mereka. Bahkan keadaan mereka selalu terbayang di mata beliau. Ketika Fatimah melahirkan Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau menyuruh puteri kesayangannya itu untuk memberikan sedekah kepada mereka berupa perak seberat rambut Al-Hasan. Pada satu hari ketika menerima seorang tawanan, Fatimah yang merasa repot mengurus pekerjaan rumah tangganya memohon bantuan tenaga seorang pelayan khadam kepada ayahnya, yakni Rasulullah SAW. Akan tetapi permohonan itu beliau tolak. Beliau bersabda, apa aku akan menuruti kalian dan membiarkan para penghuni As-Shoffah. Kepada Fatimah beliau menjelaskan bahawa tawanan itu akan dijualnya, lalu uangnya diperbantukan buat para penghuni As-Shoffah. Pada kesempatan lain Fatimah juga memohon harta kepada beliau. Tapi Nabi SAW tak berikan. Kenapa? Sebab ada orang lebih susah daripada daripada keluarganya sendiri, iaitu As-Shoffah. Baik. Tetapi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengajarkan pada Fatimah dan Ali radhiyallahu an zikir iaitu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah dan juga Allah akbar, dan niscaya itu akan apa ni, meringankan kerja ataupun berat tanggungan mereka ataupun kerja mereka pada siang hari. Dan mereka amalkan dan masya-Allah tidak ada apa ni, tidak ada susah lagi. Jadi tak perlu lagi kepada pelayan. Ini dalam hadis Bukhari ya. Baik. Jadi beliau mengutamakan para penghuni sofa daripada keluarga mereka sendiri. Beliau bersabda, aku tidak akan meluluskan. Oh, itulah kita dah terlebih ya. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau mendapati tikar yang digunakan tidur oleh Ali dan Fatimah sangat sempit. Setelah itu beliau hanya mengajarkan kepada mereka berdua untuk rajin membaca beberapa kalimat dan berdoa. Jadi kalimatnya saya sebutkan tadi dalam hadis yang sahih itu zikir yang macam kita zikir lepas solat tu. Subhanallah, alhamdulillah dan Allah akbar. Tapi kita baca ni sebelum tidur eh. Itu adalah satu sunnah. Dan kata ulama yang mengamalkannya, bahawa siapa yang mengamalkannya niscaya besok paginya ataupun dalam urusan siang harinya dia akan mendapati kemudahan. So, itulah sebab Nabi SAW mengajarkan ni kepada Fatimah. Jadi dia rasa berat nak kena buat kerja uli roti lah dan bersihkan pakaian dan sebagainya. Jadi minta kepada khadam, minta khadam daripada Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW mengajarkan zikir tersebut. Itu menunjukkan bahawa zikir yang 33 kali itu bukan khusus hanya untuk apa ni, selepas solat. Satu lagi tempat adalah ketika nak tidur, sebelum tidur. Nabi SAW juga menganjurkan para sahabat agar rajin bersedekah kepada para penghuni sofah. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, mereka akan didoakan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi apa ni, mereka tak boleh balas balik sedekah orang. Jadi yang mereka boleh cuma doakan ganjaran dan rahmat daripada Allah SWT untuk orang yang sedekahkan. Mereka juga sering mendapatkan kiriman makanan dari orang-orang Quraisy yang kaya. Kita lihat tu dalam mana Al-Hilyat. Al-Hilyat tu short form lah kepada nama kitab namanya Hilyatul Ulama. Hilyah tu maknanya adalah hiasan. Hiasan ulama lah, Hilyatul Ulama. Dalam menerangkan tentang apa ni Al-Awliya, lebih kurang macam itu, saya tak ingat nama kitab yang penuh. Jadi dia adalah riwayat-riwayat tentang apa? Tentang apa ni, ulama dan wali-wali lah kita katakan. Tetapi dia dengan sanad. Dengan apa? Dengan sanad. Jadi boleh dinilaikan kesahihannya ataupun tidak. Bukan semua di dalam kitab Al-Hilyat ni oleh Abu Nu'aim ni rahimahullah ta'ala sahih lah. Tetapi kalau dah dimasukkan kat sini, kita sangkakan apa, bahawa penulis pengarang kitab ni telah koreksi lah ataupun telah periksa kan riwayatnya. Baik. Jadi selepas solat Isyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga biasa membagi-bagi para penghuni sofa ke rumah sahabat untuk dijamu santap malam Isyak. Beliau bersabda, siapa yang mempunyai makanan yang cukup untuk dua orang, hendaklah dia bawa orang ketiga. Siapa mempunyai makanan yang cukup untuk empat orang, hendaklah dia bawa orang kelima atau keenam. Jadi ini adalah apa? Galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa ni? Untuk makan bersama dengan orang lain, bagi-bagikan makan pada orang lain. Jadi orang lain dapat makan sama. Dan Nabi SAW telah khabarkan bahawa makan satu orang sebenarnya boleh cukup untuk dua orang kalau makan bersama-sama, dan makanan dua orang boleh cukup untuk tiga orang dan seterusnya. Baik. Para sahabat membawa sebahagian makanan mereka, sementara sisanya diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau untuk diajak santap malam bersama beliau. Jadi yang lain makan dengan sahabat-sahabat yang ada makanan lebih, sebahagian daripada mereka makan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini semua berkenaan dengan ahlu sofah. Itulah situasi yang terjadi pada permulaan hijrah, dan ketika Allah telah memberikan kecukupan kepada kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi membagi-bagi para penghuni as-saffa itu ke rumah para sahabat agar diberi makan. Jadi ketika Allah SWT telah berikan kecukupan kepada kaum muslimin, Nabi SAW dah tak perlu bagi makan lagi. Sebab apa? Sebab dah senang, orang sahabat pun dah senang. Jadi mereka dah beli rumah sendiri dan sebagainya. Jadi tak ada lagi perlu nak beri makan pada ahli sofa. Nasib para penghuni as-sofa telah menyentuh 70 kaum ansar yang disebut al-qurra. Mereka inilah yang gugur sebagai syuhada pada peristiwa pertempuran di sumur Ma'unah. Tinggi Ma'unah, mereka kena serang hendap oleh orang-orang musyrikin, dan sebanyak 70 orang telah mati syahid. Qurra, mereka dipanggilkan Qurra sebagai mereka ini adalah Hufaz Quran daripada golongan Ansar. Di waktu malam mereka rajin membaca dan saling mempelajari Al-Quran. Sementara pada siang hari mereka bantu mengambil air untuk diletakkan di masjid, kemudian mencari kayu bakar untuk dijual, dan wangnya dibelikan makanan buat para penghuni As-Suffa dan kaum fakir miskin lainnya. Riwayat ini dalam Sahih Muslim. Muhammad bin Maslamah Al-Ansari dan beberapa sahabat Ansar lainnya mengusulkan kepada Nabi SAW bahawa masing-masing mereka akan mengeluarkan satu tandan buah kurma dari kebun mereka yang sudah matang, dah masak. Beliau menyetujui usul tersebut untuk memberikan kurma kepada para penghuni As-Suffa. Para penghuni As-Suffa lalu memasang tali yang dihubungkan pada dua dinding untuk menggantungkan kurma yang mereka terima dari sahabat-sahabat Ansar yang dermawan tersebut. Mereka berhasil menerima 20 lebih tandan kurma. Dia dapat kurma tu, mereka gantung lah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu lah yang menjaga keamanan kurma milik para penghuni Suffah itu. Riwayat lain menyebutkan bahawa Nabi SAW menyuruh para sahabat Ansar untuk memberikan sedekah satu tandan buah kurma, yang ini hasil kebun mereka, dengan maksud agar Allah mengusir hama yang menimpa perkebunan mereka. Hama ni maknanya seperti penyakit. Jadi dengan bersedekah, mudah-mudahan dapat apa ni? Dapat dijauhkan daripada penyakit tanaman tersebut. Dan dengan senang hati mereka melaksanakan perintah beliau tersebut. Jadi itu kalau kita nak jadikan hukum, ni dalam riwayat As-Samhudi, kalau riwayat ni sahih, maknanya itu antara cara tolak bala lah, beri sedekah. Boleh. Tapi beri sedekah pada siapa? Pada orang miskin lah. Maknanya cara dia beribadah tu sama je yang disyariatkan oleh sunnah. Cuma sebabnya di sini adalah mudah-mudahan apa tu diangkat daripada mereka kesusahan dan bala. Sebab daripada surah dalil, sedekah antara sebab apa ni? Diangkatnya kesusahan. Sedekah antara sebab diangkatnya kesusahan. Dan kalau kita lihat, kalau seorang tu baru buat dosa, dalam Al-Quran banyak menganjurkan apa ni? Bersedekah. Jadi antara amal yang baik kita lakukan, kalau kita lepas bertaubat, yakni daripada dosa, maka kita bersedekah. Jadi adapun sekarang kita dengar ada solat sunat taubat, itu mungkin ada dia punya riwayat, tapi riwayat tak sahih, yang kita tahu tidak sahih. Sebab itu bila ada kemarau di Madinah, jadi ada kita katakan panggilan untuk melaksanakan solat istisqa, yakni solat minta hujan berjemaah. Jadi digalakkan kepada orang ramai tempat itu untuk apa? Untuk bertaubat, beristighfar dan juga untuk memberi sedekah. Kemudian datang, tunaikan solat istisqa dan berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara sebab-sebab. Jadi bukanlah dengan kita bernazar kepada wali ataupun kepada mana yang tak patutlah, kita katakan kita lakukan perkara-perkara yang tak patut untuk menolak bala. Itu kalau kita sahihkan ataupun kita pandang riwayat ini sahih. Sebab bagaimanapun ini berlaku pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW masih hidup lagi, dia ada dan dia membenarkan perbuatan tersebut. Adapun sekarang kita nak lakukan apa-apa, kita kena cek, kita kena pastikan bahawa ia memang satu ibadat yang disyariatkan. Di sini ingin kita beri perhatian nak sikit bahawa dalam kita melakukan ibadat banyak syarat tau untuk satu ibadat itu diterima oleh Allah SWT. Selain daripada amal, amal itu niatnya adalah ikhlas kerana Allah SWT tanpa syirik, dan juga ia mengikut syariat, yakni mengikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kaifiatnya pun nak kena betul, bilangan misalnya dia pun nak kena betul, dan kadang jenisnya pun nak kena betul. Ada 8 sifat, ada 8 perkara yang harus kita jaga dalam kita melaksanakan satu-satunya ibadat sehingga ia diterima oleh Allah SWT dan diikut sunnah. Contohnya kalau kita nak sedekahkan daging misalnya untuk hari raya haji, hari raya korban, daging banyak ada, tapi boleh tak kita sembelih daging ayam kampung misalnya, atau daging rusa, kita sembelih rusa, sah ke tak sah untuk korban? Walaupun memang daging rusa lagi mahal contohnya, tetapi ia bukanlah jenis binatang korban. Jadi jenis juga kita kena lihat. Kemudian masa kita lakukan tu pun kena betul. Walaupun kita disyariatkan untuk sembelih pada satu tanggal, bukan pada satu, pada 10 tanggal Zulhijjah, yang ini satu pada hari raya yang pertama, hari raya pertama, itu pun kena lihat, tak boleh kita lakukan sebelum selesai solat, yang ini solat hari raya haji. Kalau kita lakukan sebelum, tak sah. Ia hanya sedekah biasa, bukan sedekah, ia hanya apa? Lahamnya daging untuk makan, tak jadi sebagai daging kurban. Jadi nak dilakukan, nak disembelih, waktu jenisnya dah betul, mesti dilakukan pada waktunya, itu selepas solat hari raya haji. Nampak? Jadi ini bukan pasal niat aja, niat dah betul. Jadi kena lihat juga perkara lain. Begitu juga bilangan. Kadang-kadang disyariatkan bilangan tertentu. Tawaf, kita tak boleh tambah-tambah 9 kali tawaf, 8 kali ke 5 kali. Witir aja dah cukup, 3 aja dah cukup. Mesti nak kena syariat 7, cukup-cukup. Dan kaifiatnya kena betul. Yang ini mulakan daripada mana, habis kat mana. Bukan mula sembarang, habis kat sembarang. Janji ikut distance saja, boleh tak? Tak cukup. Itu bukan pasal distance. Kita nak mula daripada Safa Marwah ke, nak Marwah Safa, boleh ke? Tak boleh, mesti mula daripada Safa. Kita mesti selesai kat Marwah. Kenapa? Sebab demikianlah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi cara bilangan. Dan juga satu perkara yang kita kena perhatikan adalah sebab kita lakukan ibadat itu. Sebab kita lakukan ibadat itu. Jadi kalau kita nak buat sesuatu, kita makan, kita baca bismillah. Dah habis, kita baca alhamdulillah. Okey. Jadi kita baca bismillah, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah tu baguslah. Baca lepas makan, lepas minum. Apakah kita disyariatkan lepas kita sedawak alhamdulillah juga ke? Ataupun kalau kita sangat, kita baca alhamdulillah. Ataupun setiap kali lepas kita buang yang kecil, kita baca alhamdulillah. Ataupun lepas kita buang angin pun, kita baca alhamdulillah. Nampak? Ataupun kita baca selawat. Selawat bagus tak? Bagus. Bagus tak? Tapi apakah bila kita bertemu orang, kita baca selawat? Kita nak balik, kita baca selawat. Macam orang lakukan sekarang ni. Ataupun bila kita buang air kecil, lepas tu keluar dari toilet, kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Niat kerana Allah SWT. Baca pun betul, lafaznya betul. Lepas kita buang angin saja, terus kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Apa pandangan kita? Boleh ke tak boleh? Sebabnya tu bukan sebab yang disyariatkan untuk kita lakukan ibadat tersebut pun tak boleh. Jadi perkara-perkara ni kecil, banyak orang tak perasan. Sebab tu sebelum kita nak mulakan solat, zikir apa yang kita boleh buat? Tak ada zikir apa-apa. Kita sebenarnya masuk solat terus kita Allahu Akbar. Zikir dia adalah apa? Allahu Akbar. Bukan sebelum tu auzubillahi minasyaitanir rajim min hamazati dan sebagainya, macam-macam lagi. Lepas tu baca qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Benda tu bagus. Kita baca tu sebelum tidur, kita baca tu siang hari, kita baca tu bila matahari terbenam, maghrib. Bagus. Dan bila kita sakit, kalau apa kena apa ni, ada gangguan syaitan dan sebagainya, kita baca tu memang mu'awwidhatain, perlindungan. Tapi sebelum solat kita baca ni. Kenapa kita baca? Sebab dia adalah untuk solat. Syariat disyariatkan ke tidak kita lakukan ini dengan sebab ini? Ya ke tidak? Jadi ya ke tidak kena cek dalil lah. Cek hadis sunnah Nabi SAW, tak benar pun dia buat macam itu. Jadi apa hukumnya kalau tak ada dalil? maka dia tak diterima. Dia satu benda yang diadakan, tetap dia ada-adakan. Tapi kalau orang kata Nabi SAW tak buat, tapi Nabi SAW tak larang, itu selalu hujahnya. Macam mana kita nak jawab? Ya, kaedah dalam ibadat, apa dia? Dia asal dia adalah tak boleh buat, asalnya dilarang sampai dibolehkan. Asalnya tak boleh buat satu ibadat, sampailah ada keizinan daripada syariat. Jadi kalau tak ada izin, tak ada izin maknanya tak ada cakap ya, tak ada cakap tidak, maknanya tak ada izin lah. Tak boleh kita buat. Jadi kalau dia adalah benda-benda umum, kita biarkan dia umum, jangan khususkan. Kita nak baca Quran, ada izin tak untuk baca Quran? Memang ada lah. Bahkan disuruh pun kita baca Quran. Jadi hukum dia bukan boleh aja, memang digalakkan, sunat. Dan ada waktu diwajibkan pula kita baca sebahagian daripada Quran, iaitu Al-Fatihah dalam solat. Jadi itu dah kira wajib pula. Okey. Bagus kan ni? Okay. Lain daripada solat, ada tak kita disuruh secara spesifik waktu ni baca Quran? Baca surah ni, baca surah itu, baca ayat ni, baca ayat ni. Kalau ada, boleh tak? Boleh. Kalau tak ada, boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab-sebabnya tak disyariatkan. Jadi boleh baca secara umum, bila-bila nak baca boleh. Kenapa awak baca ni? Memang umum, baca saya baca lah. Betul? Bukan kerana awak khususkan waktu ni untuk baca surah ni misalnya. Tak ada. Saya suka, saya hafal surah ni, saya baca. Dan kebetulan saya baca-baca, saya dah sampai kat sini, surah Waqi'ah, saya baca lah surah Waqi'ah. Kebetulan lepas maghrib misalnya saya baca. Ada dalil tak ada? Ini tak perlu dalil lah. Sebab dia memang dia balik kepada asal umum. Tapi bila dia dah tetapkan pada waktu ini bagus baca surah ini pula, dia tetapkan sesuatu surah ataupun dan juga campur lagi dengan satu masa yang tertentu. Betul. Dan dengan ketetapan ini, apakah konsekuensinya ataupun kita katakan lazim daripada perbuatan ini? Kita baca, nampak baca, orang pun baca. Tapi orang ni tak ada apa-apa, dia buat dapat pahala. Tapi orang ini mungkin dia dalam bahaya. Sebab apa? Sebab kenapa dia lakukan? Orang ini lakukan pasal dia biasa, dia baca, dia tak ada tetapkan. Orang ini menetapkan. Sebab menetapkan dan mengumumkan, ini semua hukum. Hukum apa? Hukum syarak. Hukum syarak ni bukan hanya setakat wajib, haram, sunat dan sebagainya. Dalam yang wajib tu ada khusus kan? Macam tadi surah yang kita kena baca tu khusus. Jadi khusus tu satu hukum ekstra, lebih daripada setakat apa, baca Quran ni. Kemudian surah tu pula khusus lagi. Itu hukum lagi daripada syarak. Jadi hukum hanya boleh datang daripada siapa? Boleh daripada Allah dan Rasulnya saja. Kalau awak pula tetapkan suatu yang bukan daripada syariat, maknanya apa? Awak dah istidrak. Kata orang ulama, dia panggil istidrak, maknanya awak dah macam ada orang dah buat sesuatu projek, tetapi macam awak datang, awak apa macam perbaiki lagi. Maknanya seolah-olah macam dia ada miss sesuatu, ataupun mungkin dah okey dah, bagus. Tapi kalau taruh ni lagi bagus. Maknanya sama jugalah. Maknanya benda tu boleh dibaguskan lagi. Syariat tu boleh dibaiki lagi. Boleh dibaiki lagi dengan siapa? Dengan awak, dengan fikiran awak, dengan pendapat awak. Walaupun niatnya baik, ini bukan macam rumah dah bagus-bagus, kita tambah lagi. Baguslah, tak masalah. Biasanya owner pun tak kisah kan. Tapi ini masalah apa? Masalah lain ni hak Allah SWT, syariatnya, hukum akamnya. Kalau awak datang awak dengan kata awak nak perbaiki, niat baik saya nak baiki lagi, menunjukkan bahawa yang itu boleh diperbaiki, maknanya dia tak cukup baik. Maknanya awak dah kongsi dengan Allah SWT, dah bersekutu dengan Allah SWT dalam apa? Dalam membuat hukum. Banyak. Sebab tu kata Allah SWT, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah bagi mereka itu sekutu-sekutu syuraka, syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka minat din daripada agama yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Dan ini bukan refer untuk orang Islam, ini refer kepada orang-orang musyrikin jahiliyah Quraisy. Sebab mereka ada makanan yang boleh makan, ada binatang yang tak boleh sembelih, ada binatang tak boleh tunggang, ada lelaki yang boleh makan, perempuan tak boleh makan. Ada tanam-tanaman ini, ada sebahagian untuk patung-patung, ada sebahagian untuk Allah SWT. Kita baca surah Al-Am, kita akan jumpa. Baca surah Al-Ma'idah, kita jumpa. Wasilah tawalaham dan seterusnya. Jadi, mereka ni menambah-nambahkan dalam agama. Maknanya mereka meletak-letakkan hukum. Dan Allah SWT namakan mereka sebagai apa ni, syuraka. Yakni sekutu-sekutu dengan Allah SWT dalam mensyariatkan dalam agama Allah. Allah tak izinkan. Allah katakan perbuatan itu tak ada izin. Ini menafikan orang yang kalau jawab atau berhujah, dia tak izin tapi dia tak larang. Ha, kan? Kan orang selalu cakap, Nabi tak larang pula. Kita buat macam ini, kita nak baca surah ni macam ni, Nabi larang ke? Ketahuilah, syaratnya adalah apa? Izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada, tidak ada larangan daripada syariat. Salah faham. Maknanya dia mesti ada izin daripada syariat. Bukan kita tunggu tidak ada larangan. Sebenarnya mesti ada izin. Izin maknanya dibuatkan macam ini, ataupun sekurang-kurangnya pahala orang buat macam ini dapat macam ini. Itu pun dah cukup. Maknanya ada perintah. Perintah dia macam-macam. Satu perintah direct kerja ganda dengan fi'il amar. Ada kadang-kadang dengan menyebutkan apa ni, siapa yang buat macam ini, dia dapat macam ini. Itu pun dah kira perintah. Jadi kalau orang buat satu ibadat, pastikan itu semuanya ada. Ataupun tak ada itu semuanya, Nabi SAW buat. Dah, itu pun cukuplah untuk jadikan kita jadikan contoh. Jadi dalam hal-hal, banyak hal, zikir, apa juga, lagi-lagi zikir lah. Itu masalah paling besar lah, saya tengok. Sebab zikir, Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, zikirlah kamu, ingatlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Ingat banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan tasbihlah padanya pada siang dan petang hari. Okey, jadi suruh zikir banyak-banyak. Jadi agak-agak macam nak amal kan? Kita ambil pukul 12, kita duduk kita zikir. Pukul 12 malam kita zikir. Zikirlah. Apakah bila kita buat demikian kita dah amalkan ayat tu? Tidak. Ayat tu tak ada sebut pukul berapa. Ayat tu tak ada sebut jumlah zikirnya. 1000 tu banyak, 100 tu banyak, 77 misalnya banyak. Tak ada kan? Jadi dia, bila dia itlakkan, dia umumkan, cara mengamalkan ayat ini adalah dengan yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang diluaskan, diumumkan oleh Quran. Bila-bila kita zikir, itulah zikir yang banyak. Berapa jumlah yang kita boleh, itulah zikir yang banyak. Kemudian zikir tu pula umum lagi. Boleh, mesti ke zikir macam gini, macam gini, macam gini? Tak. Selagi dia namanya zikir, dan zikir tu datang daripada Nabi SAW lah, tu sebaik-baik zikir, maka itulah yang kita nak. Bukan zikir yang mesti diajar oleh tuan guru dan sebagainya. Kita, jadi bila kita dah tetapkan sahaja, maka kita dah masuk dalam masalah apa? Memberi sebab yang syariat tak berikan sebab. Okay. Kita keluar sikit tadi lah eh. Sebab ini dalam masalah ni ada kisah tentang dalam sejarah, ada penyakit yang menimpa pohon-pohon kurma di Madinah. Jadi mereka tanya pada Nabi SAW apa nak buat. Nabi SAW nasihatkan mereka untuk apa? Bersedekah daripada sebahagian kurma tu. Jadi sebahagian kurma tu pun disedekahkan, diberikan pada siapa? Pada ahli sufa. Saya sengaja sebutkan tadi, takut kalau-kalau apa ni orang boleh jadikan ini sebagai hujah bahawa apa ni, asal ada tolak balak aja kita apa ni, kita boleh sedekah, kita boleh baca ni, kita boleh buat ini, kita boleh buat itu eh. Kita katakan paling banyak kita boleh ambil adalah tentang bahawa sedekah tu menolak balak. Iyalah, lebih daripada itu, ada solat tertentu tak nak tolak balak? Ada zikir tertentu tak nak tolak balak? Sudah Itu perlu kepada dalil ya. Dalilah, dalil lain. Setelah kita pastikan tentang kebenaran riwayat ini. Baik. Jadi kita teruskan paragraf yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabat yang memberikan satu tandan kurma yang berkualitas jelek. Beliau menyuruh untuk menggantinya dengan kurma yang berkualitas baik. Hasan Hudi mengetengahkan riwayat yang menyatakan bahawa tradisi menggantungkan tandan kurma di Masjid Nabi di Madinah paling tidak sudah berlangsung sampai abad kedua Hijrah. Jadi itu fakta daripada sejarah. Berikan yang baik. Dalam Quran mengatakan wala kata yang memenuhi matun fikuna walastum bi'akhidhihi illa antum ikufi. Janganlah kamu ambil untuk keluarkan sedekah daripada harta kamu yang buruk, yang jelek. Sedangkan kamu sendiri, kalau diberikan, kamu tak nak ambil. Jadi dia punya benchmark dia lah, kalau kamu makan tak? Kalau kamu diberikan, kamu makan, kamu boleh beri pada orang. Kalau kamu sendiri tak mau makan, jangan berikan pada orang. Baik, ayat-ayat yang konon diturunkan menyinggung tentang para penghuni as-suffah. Konon maknanya apa? Telah diriwayatkan lah. Tapi apakah dia benar-benar turun kerana penghuni as-suffah ataupun tidak, itu perlu dikaji. Dan bahagian ataupun area untuk pembahasan ni, apakah ini betul kerana para penghuni as-suffah ataupun tidak, kawasan kita nak kaji adalah pada asbabun nuzul al-ayah. Jadi dia dah masalah hadis lah. Jadi mesti ada beriwayat bahawa ayat sekian-sekian diturunkan kerana ahlu sufa. Jadi kita lihat lah. Kita lihat sanadnya apa semuanya. Kalau betul, ya. Kalau tidak, kita namakan apa? Konon lah. Maknanya dikatakan dia diturunkan kerana sekian-sekian. Jadi ayat pertama, firman Allah Ta'ala, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di bumi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui, hamba-hambanya lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini, yang dalam surah Asy-Syura, kalau Allah SWT berikan semua orang rezeki, maka apa akan jadi? Mereka semua kaya, semua cukup. Mereka tentu akan melampaui batas di muka bumi. Labaghaw fil ard. Sebab itu Allah SWT berikan rezeki itu mengikut kadar dan ukuran. Setiap orang dapat segini je. Kalau dia dapat sekaligus 1 juta ataupun 100 ribu dolar misalnya, tentu dia akan melampaui batas. Dia dapat sikit-sikit, dia tak sampai macam itulah. Itu hikmahnya. Baik, menurut At-Tabarani dan Abu Nu'aim dengan sanad mereka yang sampai kepada Amr bin Harith dan lainnya, bahawa sesungguhnya ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang para penghuni suffah. Ayat tersebut diturunkan di Makkah. Jadi tidak benar kalau ayat tadi menyinggung tentang mereka. Jadi kita cek, oh ayat ni betul sahih, tapi bukan diturunkan di Madinah, tapi turun di Makkah. Dan di Mekah belum ada lagi ahlu sufa. Baik, firman Allah Ta'ala, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Lilfuqara illadina uqsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh, yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana memelihara diri dari meminta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi ini mengisyaratkan tentang apa? Pentingnya niat. Mana pun kamu kasih, yang penting kamu nafkahkan apa? Yang baik dan di jalan Allah. Dan Allah SWT maha mengetahui ya, niat kamu. Tapi yang bagus kita berikan kepada orang-orang fakir yang macam ni, yang tidak minta-minta. Ibnu Sa'ad menuturkan sebuah riwayat berikut dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Ka'ab Al-Qarazi. Dia berkata, mereka adalah orang-orang penghuni Suffah. Sementara Tabari menuturkan sebuah riwayat berikut, beberapa sanadnya dari Mujahid dan Abdul Rahman As-Suddi. Dan sudah As-Suddi, bahawa ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang orang-orang miskin kaum muhajirin. Jadi umumlah, sama ada dia Suffah ataupun umumnya orang-orang muhajirin. Nombor tiga, firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari sedang mereka menghendaki keredaannya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut diturunkan di Mekah. Jadi tidak mungkin kalau ia menyinggung tentang orang-orang penghuni Suffah. Sekarang saya dah kita bacakan pelajaran yang lepas bahawa ia diturunkan di Mekah, jadi bukan untuk orang Suffah. Pendapat yang sama juga diisyaratkan oleh beberapa riwayat At-Tabari. Dan keempat, firman Allah Ta'ala, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridaannya. Itu dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Jadi ayat ini diturunkan di Mekah juga. Jadi tidak mungkin kalau ia menyinggung tentang orang-orang yang menghuni As-Suffah. Surah Kahfi turun di Mekah. Dan yang kelima, firman Allah Ta'ala, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kenderaan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Tawallau, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan. Ini dalam surah At-Taubah. Menurut Abu Nu'aim, ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang orang-orang yang menghuni As-Suffah. Beberapa riwayat yang diketengahkan oleh Al-Balaziri dan Ibnu Katsir tidak menyebutkan seperti itu. Sebagian besar menyebutkan bahawa ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang 7 orang dari Bani Mazinah yang menangis. Ini diorang nak ikut perang fisabilillah dan perang Tabuk. Jadi mereka jumpa Nabi SAW, minta izin lah untuk ikut. Tapi mereka ni tak ada kenderaan. Nabi SAW pun dah tak ada kenderaan nak bawa mereka. Jadi Nabi SAW tolak lah. Jadi mereka terpaksa duduk di Madinah, tak dapat keluar. Keluar jihad, dan mereka ni berpaling dan menangis. Wa'ayunuhum tafidu minat dam'i hazana, kerana kesedihan. Jadi ada khilaf tentang sebab yang benar turunnya ayat tadi. Para ahlu, para ulama ahli sejarah pula dengan penghuni As-Suffah. Apa kata ulama sirah? Ulama paling senior yang membahas sebuah fasal, jadi fasal ni maknanya satu bab kan, tentang orang-orang yang menghuni kompleks As-Suffah adalah Muhammad bin Sa'ad. Iaitu Ibn Sa'ad wafat tahun 230 Hijrah. Kendati pun beberapa nasnya dikutip dari Al-Waqidi, tapi dalam kitab Al-Maghazi karya Al-Waqidi terbitan Marsdan sendiri tidak ditemukan nas-nas tersebut. Mungkin nas-nas tersebut terdapat dalam kitab tulisan Al-Waqidi lainnya, yakni At-Tabaqah, yang sudah hilang mahfuz. Faham ni? Jadi ini nak ceritakan tentang ulama yang menulis tentang Suffah, ahli Suffah. Yang pertama sekali, yang yang paling awal yang tulis, kata mereka adalah Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Macam mana mereka tahu? Sebab mereka buka kitab ni, mereka nampak riwayat-riwayat tentang Ahlu Suffah. Okay? Dan dia adalah orang yang wafat pada tahun 230 Hijrah. Tetapi mereka tahu pula bahawa nasnya dikutip dari Al-Waqidi. Waqidi lagi lama, lagi awal, lagi sebelum dia. Tetapi bukan daripada kitab Al-Waqidi yang mereka tahu. Yang masyhur adalah kitab apa? Kitab Al-Maghazi. Sebab mereka cek kitab Al-Maghazi tak jumpa. Jadi maknanya apa? Kalau dia ambil daripada Al-Waqidi, dia kata dia ambil daripada Al-Waqidi, maknanya mesti ada kitab lain yang dituliskan oleh Al-Waqidi, iaitu kitab At-Tabaqat. Mereka tahu nama kitabnya tapi mereka dah tak jumpa lagi kitab. Jadi antara fakta sejarah, kitab yang kita ada ni pun dah cukup banyak lah sebenarnya. Tapi tahu tak bahawa ada lagi kitab yang tak ada, yang kita tak dapat jumpa, yang kita tak dapat baca lah. Sebab ada dua sebab. Pertama, kitab-kitab ni dah hilang. Dia hilang ni ada macam-macam sebab lah. Antaranya dia hilang pasal dia hilang lah. Satu lagi, bila dalam peperangan kan, kadang-kadang kitab ni hilang, kadang-kadang dia terbakar, kadang-kadang dia macam-macam sebab. Kadang-kadang kitab dijual. Bila ada ulama dah miskin sangat, tinggal kitab je, dah tak ada apa-apa, lepas apa dijual lah. Dah darurat. Itu biasa juga. Dan satu lagi sebab kita tak dapat baca kitab tu, kerana kitab tu belum dikeluarkan dalam cetakan. Jadi belum printed lagi. Ada tak ada? Ada. Tapi masih kat dalam muzium. Dalam bentuk apa tu? Manuskrip. Manuskripnya bukan original manuskrip, kertas. Kertas dah tak ada, diorang fotokopi, diorang ambil gambar. Lepas tu dia berapa, apa ni, kitab tu mungkin berapa ratus buku surat kan. Macam mikrofilm tu kan. Setiap tu dia, jadi kalau kita buka film tu kecil gini je, tapi dalam dia satu kitab je. Nampak tak manuskrip semua ni. Mikrofilm tu disimpan kat dalam museum. Kadang-kadang dia ambil kopinya dan letak dalam sebagai library-library lah, ataupun universiti-universiti Islam. Kebanyakan ada kat negeri barat tu eranya. Tak tahu Nazi agaknya ambil waktu perang ke, atau siapa ambil. Ada kat Jerman ni ada, dekat apa ni, Turki ada, Perancis ada dan sebagainya. Tapi apa ni, orang-orang Islam dah lepas itu dah usaha lah untuk ambil. Kalau tak dapat semuanya, mereka apa ni, mereka dah ambil kopinya. Mereka ambil kopinya, pergi sana, mereka apa ni, mereka apa tu, mereka salin lah. Mereka bawa ke Madinah, ke mana-mana dan sebagainya. Jadi kita tak baca sebab bukan dia tak ada. Dia kira hukumnya hukum tak ada, tapi dia sebenarnya ada, cuma dia belum dikeluarkan lagi. Jadi siapa yang boleh baca, yang simpan kopi manuskrip pun bolehlah dia baca. Yang ada kat dalam kita ni je dah tak terbaca, yang manuskrip lagi. Macam Sunan Abu Dawud, macam kitab-kitab hadis dan sebagainya kan, yang kita jumpa satu je. Dia sebenarnya adalah gabungan daripada, dia ada macam-macam manuskrip, macam-macam nuskah ada. Ada nuskah tu komplit, ada tengah-tengah dah rungak, kena makan ulat dan sebagainya. Ada macam-macam. Yang ada tak banyak manuskrip dia. Jadi sebab itu dalam marhalah ataupun level masters ataupun doktorate ya. Jadi sebahagian mereka tu ditugaskan untuk dapatkan syahadah tu, apa ni, untuk tahqiq kitab. Maknanya dia kena pergi dekat library atau muzium kadang-kadang pun ambil yang filem tu kan. Lepas tu dia fotokopi balik semuanya, berapa banyak manuskrip yang dia dapat tu dia kumpul. Jadi kalau rongak sana rongak sini, dia kena baca tulisan macam tulisan krawit tu kan, tulisan tangan tu kan. Kalau clear-clear lah nasib, kadang tak clear, kadang termakan ulat apa semuanya. Jadi mereka kena apa? Tulis balik. Kena tenung macam apa, kena pakai apa, macam apa? Macam apa itu? Magnifying glass ke apa, nak tengok tu kan, nak kenal tu. Lepas tu kadang tak clear juga, mereka check lah kan kat sana tu kerja ni. Kadang-kadang dah sampai tempat putih je, tak ada, kosong, tak ada apa, tak ada tulisan, hilang. Kadang-kadang tu mereka kena fill in the blank juga lah. Tapi bukan sebarang punya fill in the blank lah. Mereka kena cari, mungkin ada kitab yang quote daripada kitab ni. Mungkin kan. Jadi kalau ada sebut, kalau ada ternampak kat situ kan, dia sambung. Tapi bukan daripada mana, bukan daripada kitab asal lah. Tapi daripada tempat kitab lain yang quote daripada kitab ni. Macam sekarang kitab kita ni, dia ada quote hadis, dia ada quote kitab ulama apa sebenarnya kan. Mungkin aslinya tak ada, kita dah tak jumpa lagi. Tapi ni ada. Jadi dengan itu apa ni, turab kita ataupun khazanah ilmiah kita tu apa ni, akan dapat keluar ke apa ni, ke alam nyata lah sekarang, alam pembaca dan baca dapat dan pembaca. Sampai sekarang masih mereka tuahkan kitab-kitab. Dan ada belum dikeluarkan lagi. Sebab tu kadang-kadang ditulis kat situ, dari mana dia dapat ni? Ulama ni cakap sekian-sekian dalam kitab gini. Kitab ni kita cek dalam list, kitab tak jumpa. Kat library tak ada kitab ni. Kat mana? Ini adalah kitab manuskrip yang ada dekat library Syekh Albani je. Dia seorang aja ada. Habis. Tapi bukannya tak ada. Awak nak, awak datang ke tempat dia, tengok nanti dia tunjuk kan. Aku ambil daripada situ. Itu yang apa tu, yang hebatnya lah eh. Itu dalam bentuk tulis tangan. Ilmu sebenarnya banyak kan. Makin banyak kita belajar, makin banyak kan kita tak tahu semua. Jadi tadi kita tengah ceritakan tentang orang yang pertama atau ulama yang pertama yang tulis tentang Ahlu Sofa, yang diriwayatkan adalah Ibn Sa'ad. Dia pun ambil daripada Al-Waqidi tapi daripada kitab yang hilang. Ibn Sa'ad banyak mengutip keterangan dari Al-Waqidi dalam kitabnya Tabaqatul Kubra. Cuma satulah, kalau orang tanya macam tu, macam mana ustaz, kitab banyak hilang eh. Orang Mongol Tatar datang aja Baghdad, dia buang semuanya kitab. Tapi apa yang kita ada ni banyaklah, kurang, banyak apa ni blank kat situ. Jadi macam mana kita punya agama nanti? Mungkin ada lagi hadis-hadis yang apa ni yang hilang apa semuanya eh? Tafsir lah apa semuanya hilang. Apa jawab kita? Jangan khawatir. Apa yang hilang tu pun dia tidak menjejaskan apa yang ada. Tidak menjejaskan apa, dia tidak boleh bawa jadi macam agama baru lah. Hilang-hilang, tetapi apa yang ada, yang hafal ni, yang ada ni sebenarnya dah cukup. Yang hilang tak menjejaskan apa yang ada. InsyaAllah. Kalau dia tak datang daripada sini, dia datang daripada sana lah. Macam tu macam itulah. Dia tak akan hilang totally. Secara total tak hilang. Kenapa? Macam ini. Kitab yang hilang, kitab ni. Satu set hilang. Tetapi sebelum kitab tu hilang, kitab tu ada. Kitab tu dibaca oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama pula tulis kitab dan ambil faedah daripada kitab-kitab ni waktu dia ada. Okey, kitab ni memang hilang. Kita cari dah tak ada. Tapi kalau kita baca ulama ni punya kitab, kita jumpa ilmu daripada kitab ni. Dapat juga tak kita ilmu daripada kitab tu? Dapat juga. Dia tak dapat langsung, dia dapat indirect. Macam Ibn Taymiyyah, dia sebutkan kitab ni, mana dia dapat? Mana ada lagi kitab ni? Tapi zaman dia ada. Zaman dia kitab dia ada. Jadi dia tak betul-betul hilang pun. Itu dia lah. Melainkan yang betul-betul hilang tu ada jugalah yang betul-betul hilang. Tapi sekalilah dia tak akan menjejaskan agama. Itu mungkin apa tu hikmah lah yang Allah SWT kendaki ya. Macam mana pun ada juga macam hilang apa semua, sebab kita berusaha. Tak ada semua dah siap satu-satu kan. Satu library dah siap, kita kena usaha dan sebagainya. Tapi dah sudah kontennya, tidak, agama ni dah sempurna. Dah sempurna. Baik, akan tetapi ulama' yang paling dahulu memperkenalkan lewat tulisan tentang personal biografi para penghuni kompleks Sofa adalah Abdul Rahman ataupun alias Muhammad Ibn Hussein As-Sulami An-Naisaburi, yang wafat tahun 412. Itu pun lambatlah, 412. Tadi berapa? 230. Jauh lagi. Dalam kitabnya Tarikh Ahli Sofah, yang sudah hilang. Itu pun sudah hilang. Mungkin kitab itulah sumber yang banyak dikutip oleh Abu Nu'aim. Tapi tak hilang tu nampak? Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Hilyatul Ulama pula, Hilyatul Awliya, Hiasan Wali-Wali Awliya, ada pula. Dia ambil daripada sini aja, tak hilang betul-betul. Dikutip oleh Abu Nu'aim dalam fasal yang dia tulis tentang para penghuni Sofa dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Meskipun dia tidak menyebutkan judulnya dengan tegas, dalam kitab yang lain dia dengan tegas menyebutkan telah mengutip darinya. Dari kalangan ulama era kebelakangan yang menulis tentang para penghuni kompleks Sofa adalah Taqiyuddin As-Suki, wafat tahun 756 Hijriah, dalam sebuah kitab yang diberi judul At-Tuhfah fil Kalam ala Ahli Sufah. Selain dari As-Suki, ialah Syamsuddin As-Sakhawi yang juga menulis sebuah risalah dengan judul Rajahan Al-Kifah fi Akhbar Ahli Sufah. Jadi buat pengenalan aja lah, As-Suki ni dia hidup selepas sikit apa ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, di negeri yang sama iaitu di Syria. Jadi Imam Subki ni ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia ada kitab yang besar namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Baik. Ya, dia ada kitab Usul Fiqh dan kitab Asbahun Nazair dan sebagainya. Memang hebatlah dia. Tetapi dia ada masalah dengan ulama yang ada pada zamannya itu ataupun yang hidup pada tempat dia itu, iaitu Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah pula daripada mazhab Hambali. Dan oleh kerana berbeza mazhab tu, dia tak puas hati dengan Ibn Taymiyyah. Sebab Ibn Taymiyyah kata tak boleh kita keluar untuk berpergian, bersafar nak ziarah kubur, walaupun kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim melarangnya lah, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, yang kamu bersafar melainkan ke tiga buah masjid. Jadi larang masjid Nabi dan masjid Masjidil Aqsa. Datang Ibn Subki ni, dia tulis kitab yang panjang, dia tuduh macam-macam Ibn Taymiyyah ni tak sayang Nabi lah, apalah dan macam-macam. Dan dia bawa lah dia hadis yang kononnya menyokong bahawa boleh kita keluar ziarah Nabi SAW. Antaranya yang masyhur tu lah, man hajja walam yazurni faqad jafani, atau lebih kurang macam itu. Bahawa Nabi SAW kata, siapa yang buat haji kemudian dia tak ziarah kubur aku, maka dia telah membenci aku lah. Lebih kurang gitulah. Dan dalam riwayat lain, man hajja walam yazurni ba'da wafati, yang tidak ziarah aku selepas wafat aku, maka dia telah berdosa. Jadi seperti ini. Tapi mutain lain dah tak ada. Okey. Jadi Ibn Taymiyyah pula ada satu lagi orang anak murid. Dia ada Ibn Qayyim, dia ada Ibn Kathir, banyaklah ulama dia Zahabi. Ada satu ulama namanya Ibn Abdul Hadi rahimahullah taala, seorang ulama hadis yang hebat. Jadi dia ambil kitab Subki, dia satu-satu dia quote, lepas tu dia apa? Dia jawab. Dia terus hadis habis dia bantai semua. Nama kitabnya As-Sarimul Munki Firati ala Subki, iaitu pedang yang tajam dalam menghapuskan atau menghancurkan musuh dalam mengapa ni, menolak apa ni tuduhan-tuduhan As-Subki. Jadi ini antara yang saya teringat lah. Jadi ternyatalah dalam situ apa ni, ilmu masing-masing ulama tu lah. Sebab kita tengok semua bawa dalil, bawa hujah dan sebagainya. Jadi hadis-hadis tu memang mauduk dan palsu dan sebagainya yang dibawa oleh As-Subki. Okay. Jadi yang benarnya adalah tidak boleh kita keluar bersafar untuk ke, bukan untuk ke kubur. Mana masjid selain daripada tiga masjid tu? Nabi SAW kata macam itu. Mana kita boleh kata selain daripada tu? Yang saya teringat salah satu daripada hadis dia bawa, bahawa Bilal radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi SAW, dia tak muazzan lagi. Bilal tu siapa? Muazzin Nabi SAW kan. Jadi dia sedih, dia tak muazzan lagi. Dia dah tak nak duduk Madinah lagi. Dia minta izin Abu Bakar Siddiq Khalifah untuk keluar berjihad lah. Jadi dia pergi ke negeri Syam. Sampai kat sana dia dapat mimpi. Mimpi dia nampak Nabi SAW. Nabi SAW marah dia, ma hadhil jafwatu ya Bilal, kenapa kau tak pedulikan aku ni wahai Bilal? Ama ana antazurana atau tantazurani, bukankah tiba masanya kau nak ziarah aku? Bilal bangun dalam keadaan takut, menggeletar apa semuanya. Dia pun terus pergi ke Madinah, daripada Syria pergi Madinah. Sampai kubur Nabi SAW, dia golek-golekkan muka dia dekat tanah kubur tu semuanya. Dan lepas tu ada jumpa sahabat dan sebagainya. Lepas tu orang nampak Bilal, Bilal pergilah azan-azan. Dia macam tanak-tanak, ialah dia azan juga. Tapi sampai dekat Allah Ustaz apa ni, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak sampai nak habiskan. Jadi kerana nangis sangat, jadi satu Madinah nangis. Tak pernah mereka nangis sebelum itu macam itu. Itu antara riwayat imam apa ni, Imam Subki ni lah. Menunjukkan bolehnya kita datang dari jauh untuk apa? Ziarah kubur. Okay. Jadi apa kita jawapan? Pertama sekali, itu dalil daripada mimpi selepas wafat Nabi SAW. Lepas wafat Nabi SAW boleh ada tambahan tak dalam syariat? Dia kata tak boleh. Lepas tu boleh nasah mansuh kan, hukum tak boleh jadi boleh. Dengan mimpi boleh tak? Tak boleh kan. Kenapa tak boleh mimpi? Kata jumpa mimpi, jumpa Nabi SAW dalam mimpi, dia mesti jumpa Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tak disahih tak. Jadi siapa nampak Nabi SAW dalam mimpi, mestilah nampak Nabi. Nabi kata, pergi ziarah aku. Apa jawab kita? Dan yang nampak ni bukan orang yang tak kenal Nabi SAW. Yang kenal sahabat Nabi, lepas tu nampak dia punya bahayanya hadis ni. Kalau dia sahih ya. iaitu Bilal radhiyallahu anhu. Takkan tak kenal Nabi SAW macam mana? Tapi apa kata kita? Walaupun demikian, riwayat mimpi ini tak boleh dipakai. Siapa pun yang riwayatkan, walaupun dia sahabat. Kenapa? Sebab dalam mimpi ini, sanad dia terputus, tak sampai Nabi SAW. Sebab awak dalam mimpi, awak tengah jaga, atau awak tengah tidur. Tengah tidur. Ulama hadis kata, kalau awak dalam kelas, syekh ni apa ni sedang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sanad an ni, awak dalam kelas ni masih hidup lagi, awak jaga tapi awak ngantuk, awak punya riwayat boleh terima tak? Awak dengar ngantuk-ngantuk? Tak boleh eh? Ngantuk-ngantuk tak boleh. Tengah tidur boleh? Mana-mana awak dapat ni? Saya tengah tidur saya dapat riwayat ni. Sebab kita kata apa? Syarat hadis yang sahih, antara syarat dia adalah balik, sebahagian balik kepada perawi, sebahagian balik kepada apa? Kepada hadis tu sendirilah. Antara balik-balik kepada perawi adalah hendaklah ada seorang hafalan yang kuat. Okey, hafalan kuat lah, bila tak ada masalah. Tapi masalah dia apalah? Dia mestilah dhabit, yakuna dhabitan, seorang yang segera jaga, waras. Right? Walaupun lelaki boleh juga, walaupun wanita, tapi dia mesti apa? Dia mesti jaga. Sedangkan dalam tidur, kalau dia jalan dalam tidur, ataupun jangan dekat jalan tidur, dia bawa kereta dalam tidur, dia langgar orang, itu hukum dia tak? Tak hukum kan? Sebab apa? Dia tak bertanggungjawab apa? Dia apa? Tak dipertanggungjawab kan? Rufi'al qalamu an salas, diangkat pena tanggungjawab tu daripada tiga golongan. Siapa dia? Anil sabi hatta yahtalim, daripada seorang budak sampailah dia baligh. Wan apa? Sabi hatta yahtalim, wanil na'im hatta yastayqis, dan daripada orang tidur sampai dia apa? Sampai dia jaga. Wa'anil majnuni hatta yufiq, dan daripada orang gila sampailah dia apa? Sampai dia waras. Itu tiga golongan tu, kalau dia buat apa-apa pun tak dihukum. Dia buat pahala pun tak dapat pahala lah. Dia buat amal tak dapat pahala, dia buat dosa pun tak dapat dosa. Dia marfu'un anhu talam. Itu maksud dia. Jadi bila-bila cakap dia nampak dalam mimpi, walaupun itu walaupun ini, dia tak boleh jadi hukum. Itu kalaulah dia tak menyalahi satu syariat, satu sunnah Nabi SAW. Apa lagi dia bersalahan dengan sunnah Nabi SAW? Nabi SAW kata tak boleh kamu keluar bersafar untuk pergi masjid selain tiga masjid. Mimpi ni kata boleh, lagilah kita tak boleh terima. Itu belum cek dia punya sanad. Jadi kalau kita lihat kitab tu, Ibn Abdul Hadi, saya ada kitab dia, kita baca, dia terangkan semua sebab-sebab kenapa dia adalah hadis yang tak boleh dipakai, bahkan palsu. Saya ringkaskan sikit je lah, walaupun ni bukan tempat dia. Antara perawi dia tinggal kat Syria, salah satu perawi dia, tapi orang tak kenal perawi dia. Tu satu. Okey. Tetapi dia ni hidup pada zaman ulama-ulama hadis adalah. Jadi kata Ibn Abil Hadi yang menulis kitab ni, dia kata yang datang ke Syria untuk menuntut ilmu hadis, untuk cari hadis ni, ramai antaranya Abu Zur'a dan siapa-siapa lagi lah. Dan mereka ni dikenali bersusah payah, bersungguh-sungguh cari hadis. Okey. Jadi mereka ambil pada zaman tu, ada sedini, sebulan-bulan, hadis dia semua ada. Orang yang ini pun ada. Tapi tak ada satu orang pun daripada ni, daripada ulama-ulama ni, yang ambil daripada sini. Nampak? Jadi bukan orang tak kenal dia. Kenal dia bukan tak wujud, dia wujud. Orang tak, bukan tak tahu nama dia. Tahu nama dia, majhul bukan maknanya tak tahu nama. Ni majhul. Tapi kita tak tahu dia boleh dipakai atau tak boleh dipakai. Tetapi tetapi bila dia orang semua tak ambil daripada dia, sedangkan mereka ambil daripada yang lain kat situ, kemudian ulama ni pun bukan hanya ambil daripada yang bagus-bagus saja. Yang tak bagus pun orang ambil, tapi nanti dia bilang lah. Jadi mereka ada ambil daripada satu perawi ni yang meriwayatkan hadis-hadis yang lemah pun dia ambil juga. Dia ada meriwayatkan. Tetapi yang sidin yang riwayatkan mimpi Bilal, dia orang tak ambil satu hadis, satu riwayat pun tak ada. Okey, kalau awak boleh faham apa hujah dia? Maknanya dia teruk sampai mana dia teruk? Betul punya teruk. Sebab orang yang hadis lemah pun ada, yang ini terus tak ada menunjukkan dia ni lebih teruk daripada orang-orang riwayatkan hadis lemah. Lebih teruk. Sebab jadi tak ada dalil yang betul-betul dia ni lemah, dia ni hafalan aku semua, tak ada betul-betul detail. Tapi itu bukti dia. Dan ini antara benda yang halus yang kita kalau nak tahu dalam bab apa? Jarah wa ta'dil. Kita menilai perawi-perawi hadis. Bukan maknanya tak ada orang cakap dia tak bagus, tak ada orang cakap dia penipu boleh ambil. Tak. Tak semestinya. Jadi hadis ni lupa aku ni. Satu orang, sumber daripada satu, dia tinggal kat sini, orang cek. Okey, siapa yang datang kat sini ambil hadis? Tak ada orang ambil hadis. Mustahil. Sama ada dia tak pernah riwayatkan hadis, ataupun apa. Yang ini terus tak boleh pakai punya. Dan itulah yang mereka sangkakan. Lagi-lagi cerita dia macam ini. Lepas tu, lepas dia dah golek-golek dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya Al-Hasan Al-Husain. Nama semua bagus. Dia semua favourite kan, Al-Hasan Al-Husain. Jadi ini dua orang pun memeluk, ataupun Bilal memeluk mereka berdua, cium mereka berdua. Itu dia. Jadi maknanya Al-Hasan Al-Husain nampak Bilal buat macam ini, datang jauh-jauh dari kubur, golek-golek lagi kat kubur, tak cakap apa-apa pula. Maknanya apa? Endorsement daripada sahabat. Ni cepat sahabat boleh. Bincang. Itu dia. Kita bukan nak kata apalah. Kita yang lebih kita sayang adalah apa ni? Kebenaran. Yang lagi sayang adalah di hadis Nabi SAW yang sahih. Dan kalau ada perkara yang menyalahinya, kita pertama sekali seseorang insan tu kena hati-hati lah. Jadi kena ada rasa apa ni, kita kena check dulu, kena periksa dulu. Kata apa yang berlaku sekarang, orang yang bawa je hadis ni kat mana-mana. Bawa kat kitab sana, kat sini dan seterusnya. Termasuk seorang alim macam Imam As-Subki pun tak terlepas daripada ini. Dan jelas ini dia buat kerana apa? Dia dua lah. Satu dia tak tahu, dia jahil tentang hadis. Dan tentu dia jahil tentang hadis. Walaupun dia seorang ulama besar. As-Subki kira orang ulama besar ni, tapi dia lebih kepada fiqah dan usul. Jadi kitab Tawbakat tu kitab macam biografi ni. Semua riwayat-riwayat. Okey, tapi kalau dia tak jahil, menunjukkan apa? Dia tak asuh kepada mazhab. Dan itulah, inilah dia. Dua-dua sekali ada kat situ. Okay. Jadi rahimahullah ta'ala, yang penting kita dah tahu orang silap, kita jangan ikut lah. Masalahnya zaman sekarang masih lagi orang ikut kesilapan ini. Hadis ni saya masih jumpa lagi kat email lah. Okay, yang marah sikit tu. Baik. Jadi itu antara orang yang kebelakangan lah, mutaakhirin, yang tulis tentang ahli sufah. Dan nampak daripada sudut ini kenapa orang tulis tentang ahli sufah dan sebagainya ni, ada apa? Ada ciri-ciri apa? Sufi dia ada ciri-ciri tu, ada lagak situ. Dalam sebuah kitab yang lain dia beri judul At-Tuhfah fi Kalam ala Ahli Sufah. Baik. Selain As-Suki ialah Syamsuddin As-Sakhawi. Beliau ni pula adalah anak murid kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, yang juga menulis sebuah risalah dengan judul Rajhan Al-Kafah fi Akhbar Ahli Sufah. As-Samhudi juga pernah menulis makalah tentang orang-orang penghuni sufah yang berisi kumpulan riwayat yang tercecer di berbagai kitab hadis, kitab sejarah, geografi dan kamus bahasa. Baik. Semoga Allah senantiasa merahmati orang-orang penghuni kompleks sufah yang tekun salat, rajin berpuasa, tekun berjihad dan bersikap zuhud. Maha benar Allah ketika berfirman, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Jauh sekali kalau kita bandingkan mereka dengan orang-orang miskin yang hidup dalam masyarakat jahiliyah. yang membentuk kumpulan untuk melakukan pencurian, pembunuhan dan tindak kriminal lainnya sehingga masyarakat tidak boleh hidup dengan aman. Biasanya orang dah miskin dah susah, apa jadi? Bela, eh? Jadi perampok, gangster, mafia. Jelas berbeza kaum miskin hasil tarbiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum miskin hasil didikan jahiliyah. Yang pertama di bawah aturan Allah dan yang kedua di bawah aturan manusia. Berikut saya ingin mengetengahkan contoh ikatan kuat yang secara nyata telah diwujudkan oleh Islam di Madinah Al-Munawwarah, iaitu sebuah masyarakat Islami yang indah dan sempurna keadaannya. Dari contoh itu kita akan mengetahui dengan jelas kenapa tidak timbul pertentangan kelas, yakni kasta, dalam masyarakat Islam. Dan kenapa kaum kaya dan kaum miskin boleh berdiri dalam satu barisan untuk bersama-sama bahu-membahu memperkukuh risalah Islam. Sesungguhnya contoh itu ialah persaudaraan antara sesama orang-orang yang beriman dan rasa solidaritas yang tinggi di antara mereka. Kedua hal yang positif tersebut juga tampak jelas dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Pemerintahan Madinah Al-Munawwarah. Akan diterangkan tentang apa? Tentang dustur Al-Madinah, perjanjian Madinah. Ada apa-apa soalan? Kepada kamu seorang pemuda yang diredai agamanya dan akhlaknya tak siap saya ya, untuk menginang, maka ambillah ataupun terimalah pinangannya. Okay. Jadi sebenarnya maksud daripada hadis itu adalah memberikan irsyad ataupun petunjuklah tentang ciri-ciri yang kita cari dalam apa ni, dalam seorang suami lah. Iaitu kat sini Nabi SAW sebutkan dalam banyak ciri-ciri itu dua je, iaitu agamanya dan akhlak. Sedangkan banyak lagi sebenarnya ciri-ciri kan, wajahnya tampan, kuat ke tak kuat, kaya ke tak kaya, nasab keturunan dan bagai-bagai macam-macam lagi. Tapi untuk lelaki kita apa ni, Nabi SAW ajar kita cari yang mana? Yang agamanya bagus, yang kamu redai, dan akhlaknya yang kamu redai. Jadi kalau pertanyaannya macam mana punya agama, macam mana punya akhlak, ini satu apa ni, satu persoalan yang panjang lah. Dia ada yang paling tinggi. Kita nak, kalau nak capai kepada peringkat ataupun tahap agama dan akhlak Nabi-Nabi, hampir mustahil lah. Mana ada kan? Ataupun nak sampai kepada tahap agama dan akhlak ulama pun dah susah lah lagi zaman sekarang. Jadi ada lagi dari antara itu dengan yang paling bawah lagi, minimum sekali yang kamu tak redai agamanya. Kalau dah tak sembahyang mana boleh dia redai agama, agama pun dah tak reda dengan dia. Jadi ada yang teruk sangat lah, dan akhlak yang teruk sangat yang kamu tak redai. Kamu tahu kamu tak boleh hidup dengan orang macam ni. Jadi antara benchmark cut off point yang itu dengan yang mana orang boleh sampai itu, itu luaslah tafsiran masing-masing. Cuma maksudnya kita, yang paling kita lihat, yang paling kita nak apa ni, nak apa tu, nak jadikan basis ya untuk kita pilih adalah itu. Yang lain tu, yakni rupa, kekayaan dan sebagainya, bukan maknanya kita tak tengok terus, jangan salah faham. Kita ambil orang yang mata satu, kita ambil orang yang tak ada rambut misalnya, yang hitam ke, yang apa ke, yang cacat, yang bungkuk ke sebagainya. Bukan sampai macam itu, tak. Sebab kita jangan lupa bahawa ada maksud di sebalik pernikahan. Apa ya? Adalah untuk apa? Untuk memelihara kemaluan daripada melakukan yang haram, iaitu zina. Jadi dia tak payah tengok, tak payah cari yang haram lagi. Jadi mesti ada satu kadar yang mana dia boleh mencapai maksud tersebut mencapaikan pemeliharaan daripada zina. Maknanya mesti ada apa ni suka kepada pasangannya. Eh, kalau perempuan tu tengok terus tak mau, terus tak boleh. Maknanya tak salah kita apa ni? Kita kuin kan ni salah besar. Tapi dalam waktu yang sama jangan jadikan sebagai yang paling tinggi lah, yang paling macam anak raja ke apa semuanya kan. Nah, tu tak sampai macam itu juga. Pemahaman agama tidak bukan pemahaman sunnah. Ah, yang bab itu yang diredai tadi tu, redai agama dan sebagainya tu, ini nak cakap banyak bergantung kepada apa? Kepada orang yang nak pilih. Eh, ni atau anak perempuan ni, mamanya tak tahu, maknanya bapaknya lah yang nak pilih. Maknanya bapaknya mesti ada satu pengetahuan tentang agama. Kalau pengetahuan agamanya, orang yang semayang okey, lepas tu ngaji boleh, bagus, dah tu je, dia tak fikir lain. Pasal dia tak tahu apa benda lain. Tapi dia kalau dalam tu, dia tak betul-betul ikut sunnah ke, dia apa ke. Ataupun dia mungkin apa ni, hubungan dia masih ada hubungan-hubungan jahiliah contohnya, masih boleh keluar lagi dengan perempuan ya, macam ada dia kata orang apa sosial, orang tak kisah, orang tak kisah. Kita tahulah bahawa itu tak betul, itu tak benar. Jadi Nabi SAW cuma isyaratkan itu dua je. Jadi balik kepada apa, ilmu orang yang apa ni, orang yang memilih. Lagi banyak ilmu kita, kita akan pilih yang kita reda, kita punya standard lagi apa, lagi tinggi lah tu yang dia. Lagi tinggi kita lagi susah lah banyak. Tapi lagi bah, lagi bagus, lagi bagus. Ini tadi macam tadi sebutkan yang ikut sunnah apa, maknanya kita nyalu dah ada tu apa, ada kita katakan kesedaran ya, yang lebih tinggi. Tak semua tak sebut tinggi tu. Ini memang. Tanya tentang tablik. Tablik ni dari apa yang dari dia semua ikut sunnah. Baik. Jadi. Jadi ada tu yang cari tapi tu yang benar. Wah, ni jawapan ni, soalan ni susah ni. Ni bukan tanya pasal satu orang, satu orang dah susah, bukan tanya dua orang. Ni tanya tentang satu kumpulan besar, bukan baru semalam dia keluar. Ini dah waktu saya baca dia dari 50 tahun. Maknanya sekarang Ellie dia dah 60 tahun, 65 tahun. Betul? Cuma ni dah keluar lah. Saya rasa 60 tahun ke 65 tahun. Besar jangka masa apa jumlahnya yang kau kumpulan ni dekat negeri ni tak sama dengan kumpulan ni dekat negeri sana. Kumpulan ni pada zaman tu tak sama dengan kumpulan tu zaman ini. Ya, susah sebenarnya nak cakap. Tak ada jalan lain melainkan kena ikut kaedah menilai apa juga kumpulan. Apa dia nak, macam mana nak nilai? Kita kumpulkan prinsip-prinsip dia. Okey. Prinsip-prinsip dia yang rasmi. Mungkin dia buat lain, tapi yang dia rasmikan tu, inilah dia untuk jemaah ni. Kita ambil ni buku yang dia pakai sebagai rujukan, yang disetujui dia panggil ni. Tiga-tiga ulama yang dia jadikan rujukan, dia cari. Okey, kemudian amalan-amalan yang mereka sepakat bahawa inilah amalan-amalan untuk mereka. Okey, kita lihat. Dan lepas tu, dan adalah perkara-perkara lain akidah dia apa semuanya, baru kita boleh cerita panjang. So, kalau seseorang nak buat tu, boleh habis tak dalam masa sebulan? Nak kaji satu jemaah macam itu ni besar, makan masa yang amat panjang. Okay. Kalau kaji daripada luar pun tak cukup, kena sama-sama nak kena tahu apa semua. Susah sebenarnya. Jadi kerja bukan kerja senang. Ini sebenarnya kerja ulama. Kerja ulama. Dan alhamdulillah ada tiga ulama yang dah kaji lah. Dah kaji. Jadi yang kita boleh buat cuma kita baca je kajian ulama tersebut. Jadi, kalau nak tahu, boleh lihat apa yang ditulis oleh fatwa-fatwa ulama tentang hal ini. Jadi mungkin kita ajukan juga beberapa pendapat, kita lihatlah yang penting hujah-hujah dia, kenapa dia kata begini itu. Tak semestinya hukum itu sama dengan setiap individu jemaah tersebut. Tak semestinya. Ini hukum kepada jemaahnya, bukan kepada individu. Sama macam Islam. Islam kita kalau kaji dia punya prinsip, dia punya buku, dia punya apa, semua bagus, perfect. Tapi mestikah individu dia boleh ikut? Tak mesti. Jangan salah faham. Jadi kat mana kita nilai? Jadi di mana-mana juga kumpulan, kita akan jumpa orang yang miring sebelah kiri, maknanya melampau teruk. Kita akan jumpa yang teruk sebelah ujung-ujung. Dan ada yang tengah tengah-tengah. Takkan kita nak hukum yang hujung-hujung. Itu mesti hukum yang majoriti daripada mereka lah, yang tengah-tengah daripada ada setiap kumpulan. Macam orang Islam kan, yang ekstrim kita ambil sebab ekstrim sana, yang ekstrim yang buat maksiat pun kita ambil, yang ekstrim yang terlampau sangat pun kita ambil. Kita ambil yang kumpulan tengah-tengah lah, kalau nak hukum orangnya pula. Okay. Dan juga daripada sebut tempat, kita kena lihat lah tempat. Ada tempat teruk sangat, tempat teruk sangat, kita ambil tempat itu. Allahuakbar. Walau bagaimanapun, tadi satu petunjuk saya dah sebutkan, jemaah ni jemaah yang lama. Tapi lama-lama dia pun berapa tahun? 65 tahun lah. 65 tahun lama tak? Islam dah berapa tahun? 1430 tahun. Jadi selama 1300 tahun lebih, belum pernah kenal dengan jemaah kami. Dan mereka Islam bagus tak? Bagus. Mereka adalah orang-orang Islam dengan tanpa jemaah. So apa sebab jemaah ni ada ekstra yang tak ada pada jemaah ni? Ataupun dia sama dengan yang lain? Kalau sama dia tak payah ada. Kalau ada kurang lagi dia tak payah ada. Dia mesti lagi bagus daripada yang lain, baru dia baru ada relevance untuk wujud. Jadi maksud dia macam ini. Kalau awak nak ikut, awak nak ikut yang baru keluar 65 tahun ni, awak nak ikut yang dahulu lagi, ikut yang dahulu lah. Sebab apa nak ikut yang baru-baru ni semua? Sebab dia diasaskan oleh orang, oleh manusia. Dia asaskan dari satu tempat. Manusia macam mana pun dia takkan apa, takkan maksum, takkan suci daripada dosa yang disengajakan atau yang tak disengajakan ataupun kesilapan. Ambil yang tak boleh salah. Islam yang tak boleh salah, jemaah yang tak boleh salah, ambil kepada jemaah para para sahabat yang ikut Rasulullah SAW secara kolektif. Kenapa sahaja kita nak pergi ikut-ikut ni? Tak ada sebab. Kalau kita tak nak, kita nak ambil pendekatan, apa dia panggil ni, pendekatan apa ni? Pendekatan kular atau orang tu. Bukan pendekatan keras lah. Gini, pendekatan keras lain lah lagi. Ini pendekatan biasa tu. Tak ada sebab kita nak ikut ni semua. Kalau dia dakwa bahawa dia berdasarkan yang lama, maknanya jemaah ni mesti ada zaman dulu. Kalau dia kata ada zaman Nabi SAW, ada jemaah ni, zaman sahabat dia jemaah ni, mustahil mana word ni pun tak pernah dengar. Okey. Dan amal-amal perbuatan kamu tak pernah dengar. Lepas tu buku-buku dan ajaran-ajaran di prinsip-prinsip pun tak pernah dengar. Tak, tak pernah ajar tu semua. Maknanya lebih luas lagi. Jadi maknanya dia ada-adakan, tak ada. Cuma dalam kita menghukumkan kumpulan, ini kaedah juga ni, ini kita banyak baca lah. Tak semuanya tu bila dah salah, dia teruk sangat jauh. Ada orang tu bila dia salah masih dalam padang lagi lah. Dia belum offside lagi, dia belum terkeluar lagi. Masih dalam padang lagi, dalam garisan lagi. Dia belum terkeluar. Okey, ada orang dah sampai terkeluar. Dan ada orang lagi dekat, masih sama juga kat center ball juga. Jadi tak. Jangan hukumkan semua orang sama. Semua jemaah sama. Okay, sebab tu dalam Ahlu Sunnah pun, yang tak ada jemaah tu zaman ni pun, ada perbezaan, ada yang salah. Tapi dia masih dekat lagi. Jadi kita kena raikan perkara-perkara seperti ini. Jadi bila pertama sekali kita kena tahu kedudukan-kedudukan masing-masing masyarakat apa ni, jemaah dan sebagainya. Dan satu lagi kita aplikasi dengan hikmah. Maknanya tujuan kita adalah kita jauhkan orang daripada jemaah yang betul ataupun kita dekatkan mereka kepada yang betul. Dekatkanlah. Bukan sentiasa ni kita nyah dia mereka, kita tetapi itu lebih. Jadi kita tak ada jalan lain. Nah, itulah namanya dakwah, itulah namanya amar makruf nahi munkar. Allahu a'lam. Jadi saya tak ada jawapan yang apa ni yang spesifik sebab kadang kata cerita dia panjang. Kalau nak kena refer lah pada yang lain. Tapi kurang-kurang kita tahu lah. Apa juga awak kena tahu sejarah asal usul ni. والله على الشرط بكل شيء قال سبحان الله وبحمده سبحانه وتعالى